Mitra bisnis, krisis yang terjadi di Indonesia akibat krisis global tidak akan lebih hebat dampaknya daripada krisis yang terjadi pada tahun 1998. Hal ini dikarenakan pada tahun 1998, industri sedang berkembang dengan sangat bagus. Sedangkan sekarang ini kondisi industri tidak seperti itu. Menurut Faisal Basri, krisis global saat ini baru pada tingkat kontraksi sebelum menuju ke arah depresi. Nah, untuk membahas tingkatan krisis, saat ini saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bisa Anda jelaskan perbedaan antara krisis yang disebut resesi, kontraksi, dan depresi di Indonesia, Pak? Kalau tahun 97-98 itu resesi dan kontraksi. Atau bisa dikatakan juga depresi Indonesianya. Tekanan berat karena pertumbuhannya anjlok sampai negatif 13% lebih. Jadi mengkerut ekonomi dunia. Nah, kalau resesi, ekonomi Indonesia itu hanya turun, tapi masih tumbuh. Jadi industri itu ya, misalnya industri produksinya tahun 2008 naik 10%. Misalnya dari 100 ke 110 unit. Nah, kalau resesi, tumbuhnya dari 100 ke 105 saja, tapi kan masih bertambah gitu. Nah, inilah yang menurut saya, tapi ini menunjukkan betapa memang trauma masyarakat 10 tahun yang lalu itu masih hinggap ya di dalam benak kita. Sehingga ada kekhawatiran misalnya karena bayangan sekarang diasosiasikan dengan 10 tahun yang lalu. Wah, rupiah nanti bisa 15 ribu, bisa 17 ribu. Padahal tidak ada faktor yang membawa rupiah ke arah sana. Kalau ke 11 ribu, ya iya karena ada faktor-faktor yang bisa menjelaskan mengingat rasio dari short term claim ya, dari yang terdiri dari utang jangka pendek asing yang pegang di saham dan asing yang pegang di obligasi itu mencapai 237% dari cadangan devisa dan kita tertinggi pada pertengahan tahun ini dan oleh karena itu kalau mereka keluar 10% saja ya rupiahnya akan jeblok. Berarti kalau Amerika sekarang tingkatannya sudah pada depresi ya Pak? Ya, mengarah ke depresi. Kalau sekedar gambaran, depresi yang terjadi 1929-34 itu pengangguran 25%. Di Amerika sekarang pengangguran masih 6,8. Kemudian industrial production merosot berapa? 54%. Sekarang merosotnya baru 3%. Jauh kan? Kemudian ketiga NPL, non-performing loans, pada waktu depresi itu 40%, sekarang baru 4%. Artinya jauh ya dari depresi, Indonesia lah. Pada 10 tahun yang lalu itu depresi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tidak ada upaya-upaya mendasar terjadi seperti itu. Ada koran Wall Street Journal yang terbit di Amerika Serikat, di Indonesia juga terbit. Di akhir tahun yang lalu, persisnya tanggal 30 Desember 2008, itu memuat berita tentang prediksi seorang ahli dari Rusia yang mengatakan Amerika akan bankrupt. Walaupun prediksinya dari bekas agen KGB ya, intelijen. Apa analisis intelijen tentu saja berbeda dengan analisis ekonomi. Tapi ini sekedar merefleksikan betapa permasalahan ekonomi di Amerika Serikat ini sangat dalam sekali dan tidak ada presiden sebelumnya. Kehancuran sektor keuangan itu, mengingat sektor keuangan adalah jantungnya mereka. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.